Metropolis, kita sambung lagi obrolan sore ini bersama Bang Kavi. Dan silakan Anda yang mau join sore ini, SMS dong di 0816-924-924. Nah, ini sedang menarik filosofi keris tadi ya, di mana keris itu berkelok-kelok, tapi sarungnya yang ternyata lurus-lurus aja itu, lembang-lembang aja itu, justru kekuatannya ada di situ. Tapi menariknya lagi, seni menyembunyikan ya Bang, lu bilang tadi. Emang ngapain gitu tinggal nyembunyiin aja pakai seni? Oh iya. Nah, kalau kolong meja. Kalau kita kagak bisa ngumpetinnya dengan baik, ketahuan KPK. Iya, ini. Hati-hati lo Bang, taruh dicari lo. Iya. Mana itu namanya Kavi? Ngajarin ngumpetin lagi. Sekarang emang udah ngaman Bang, biar ngumpetin duit ke Swiss juga tetap ketahuan. Sekarang kan Swissnya mau buka sekarang. Iya. Diminta untuk buka. Iya. Jadi gimana dong? Makanya kita harus punya ilmu yang canggih untuk ngumpetin. Ini kekuatan itu harus diumpetin. Kekuatan ya Bang ya. Sebentar ini saya geser dulu, ini pikiran kotor tadi ya, mengenai korup tadi harus disingkirkan dulu, yang baik-baik dulu nih sekarang. Iya. Karena filosofi keris ini kan maknanya dalam banget. Iya. Bagus. Makanya banyak sekali orang-orang pinter itu selalu belaga tolol. Orang pinter tuh kagak pernah mengumbar kepandaiannya. Dia sederhana-sederhana saja, diem-diem saja, padahal pinter luar biasa. Jadi sesuai dengan pepatah, tong kosong itu bunyinya nyaring. Gitu loh. Jadi kalau kita ketemu orang yang mengumbar macam-macam gitu ya, wah kita datang. Gelarnya, kepintarannya ya, padahal iya, atau yang bilang, gelarnya beli. Wah, saya kenal ini, saya kenal uno. Ya itu berarti udah tong kosong lah. Oke. Okay. Gitu, kenal doang kali, lihat di TV. Dekat kagak. Kalau dia, kalau orang yang ini justru harus pandai menyembunyikan, pandai ngumpetin. Nah, dalam seninya gimana? Iya, dalam bisnis juga harus demikian. Gitu. Oke. Okay? Nah, biasanya malah banyak para strategi, ahli strategi bisnis itu membuat buku tentang ini, tentang bagaimana kita menyembunyikan. Jadi pertama-tama ya, selalu yang dilakukan oleh para pebisnis itu adalah memperdayakan musuh. Jadi musuh itu kalau dia tahu kekuatan kita yang sesungguhnya, wah selesai kita. Tapi kalau musuh gak tahu kekuatan kita yang sesungguhnya, kalau dia melakukan serangan dengan mudah kita halau serangannya, karena kita punya kekuatan yang tersembunyi. Jadi itulah sebabnya di dalam bisnis pun kekuatan kita itu harus disembunyikan kalau kita mau menang. Oke. Nah, gimana cara menyembunyikannya tadi yang lu bilang seni Bang? Emang ada berapa macam cara untuk menyembunyikan kekuatan tadi itu? Iya. Jadi pertama-tama orang bisnis ya, itu biasanya ya kalau kita lihat orang bisnis yang sangat-sangat smart, itu kekuatannya disebar. Dan biasanya jadi kekuatannya disebar ini merupakan ilmu ya, merupakan ilmu daripada guru-guru silat. Jadi kalau Anda dulu baca Koping Ho gitu kan, nonton film silat, ini ada di dalam film silat. Jadi kekuatan itu disebar. Artinya begini, misalnya katakanlah seorang guru silat punya 5 murid gitu ya, itu masing-masing muridnya itu dikasih ilmu yang berbeda-beda, sehingga kekuatan itu disebar-sebar. Nah demikian juga gitu loh, kalau misalnya seorang pebisnis yang sangat canggih, maka kekuatannya dia akan disebar. Jadi katakanlah dia punya 5 manajer, 5 manajer itu dibuat sedemikian rupa di mana satu manajer dengan yang lain tidak akan berbicara, tidak akan tahu gitu loh. Tapi masing-masing diberi kekuatan sendiri-sendiri. Untuk memperbesar usahanya pastinya, iya, ya. Oke. Jadi salah satunya dilakukan adalah itu. Yang pertama biasanya adalah kekuatan itu selalu disebar. Gitu loh. Itu penting sekali, ya. Jadi tidak, kekuatan itu atau itu tidak pernah ditaruh di dalam, dipusatkan di dalam satu titik, tapi disebar. Itu rahasia kita, mereka ngumpetin kekuatan itu adalah yang pertama adalah itu. Oke, tahan dulu Bang. Jadi kita yang pertama dulu lah ya. bagaimana seni menyembunyikan ini. Dan Anda yang ingin berpartisipasi, kita undang juga Mitra Bisnis dan Ya Seekers. Silahkan SMS di 0816-924-924, cantumkan nama dan kota Anda. Tetap bersama Biang Penasaran, Kavi Kurnia, dan saya Dona Oriza. Stay tuned.